vokal sana di sini dan juga chef production. Dikasih pujian hati sosial buat Kota Gata. Warung-warung lah sana di sini. Hai pujaan hati, apa kabarmu? Ku harap kau baik-baik saja.